بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca matan Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari, kemudian mengambil syarah dari Asy-Syaikh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada poin yang ke-101, masih berbicara tentang kaum Al-Jahmiyah, sebagaimana yang telah lewat bahwa di antara dhalalat kesesatan kaum Jahmiyah, mereka menta'til, menafikan Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat, menentang sifat uluwullah, menentang maha tingginya Allah Azza wa Jalla. Berikut mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Masih dalam pembicaraan kaum Jahmiyah, pada kesempatan ini beliau akan menjelaskan tentang sebab kehancuran kaum Jahmiyah itu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu innama ja'a halakul jahmiyati annahum fakkaru fir rabbi azza wa jalla. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwasanya kehancuran datang menimpa Jahmiyah dikarenakan mereka fakaru berfikir tentang Ar-Rabb, berfikir tentang zatnya Rabb Azza wa Jalla. Fa'adkhalu lima wa kaifa, karena mereka berfikir tentang zatnya Allah Azza wa Jalla, mereka masukkan dua pertanyaan. Pertama, lima, kenapa Allah demikian? Wa kaifa, kenapa dia demikian? Karena berbicara tentang zat Allah Azza wa Jalla, mereka memasukkan pertanyaan bid'ah, yaitu lima, kenapa, wa kaifa, lima wa kaifa. Watarakul athara, mereka meninggalkan al-athar. Yang dimaksud al-athar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Wawada'ul qiyasa, dan mereka menggunakan dan meletakkan al-qiyas. Tentu qiyas yang dimaksud di sini adalah qiyas batil, yang pertama kali dilakukan oleh iblis laknatullah alaih di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Untuk menolak perintah Allah Azza wa Jalla ini, iblis melakukan qiyas batil. Ana khairum minhu, saya itu lebih baik dari dia, ay lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Para ulama menyebutkan ini adalah qiyas batil untuk menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Ini pula yang dilakukan oleh ahlul bida'i wal ahwa, melakukan qiyas batil. Wa qasuddina ala ra'yihim, mereka mengkiaskan agama dengan akal pendapat-pendapat mereka. Faja'u bil kufri ayanan, karena mereka melakukan itu semua, berbicara tentang agama dengan ro'yu, melakukan pengkiasan-pengkiasan batil, maka mereka melakukan atau datang kepada pintu kekufuran ayanan terang-terangan. La yakhfa annahu kufrun, tidak tersembunyi lagi bahwa itu adalah kekufuran. Wa akfarul khalqa, mereka mengkafirkan makhluk yang tidak berjalan di atas konsepnya, mereka kafirkan. Atau dengan makna yang kedua, wa akfarul khalqa, mereka menjadikan orang-orang yang mengikutinya itu kufur kepada Allah. Ada dua ihtimal akan disebutkan. Wa tarrahumul amru hatta qalu bitta'til, sampai kemudian urusan menekan mereka, mengalahkan mereka, memberatkan mereka, sampai mereka berucap watarrahum al-amru hatta qalu bita'til, sampai mereka mengucapkan ta'til. Beliau sebutkan di sini, yaitu ta'til menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa kassarallahu amsalahu, kata beliau, seolah-olah al-imam al-barbahari rahimahullah yatahaddath, beliau berbicara tentang sebab-sebab yang menjatuhkan Jahmiyah di dalam kesesatan yang membinasakan dan hina ini. Apa itu? Bahwa mereka berfikir tentang zat Allah. Sementara kata beliau, wallahu laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Azza wa Jal. Lah kalau tidak ada yang semisal dengan Allah, kan tidak akan bisa digapai loh. Oleh pikiran seseorang, oleh ilmunya seseorang, penglihatan, pengetahuan seseorang, tidak akan bisa digapai. Kalau tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Ya, kalau ada barang, taruhlah tidak ada di Indonesia, tetapi kita mengatakan, oh ini semisal ini bentuknya, kita bisa mencapainya. Walaupun belum pernah kita melihatnya. Cuma diberitahu seperti ini barangnya. Orang bisa menebak bagaimana. Tapi sekarang tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Berarti tidak akan pernah sampai akal ini menujunya. Tidak akan pernah sampai kemampuan kita menujunya. Dan tidak pernah akan sampai pengetahuan kita kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, salah satu dari penyebab kehancuran dan kebinasaan kaum Jahmiyah, mereka berfikir tentang zat Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, persoalan ini walaysa mawdu' tafki tafakkur. Padahal ini bukan tempat tafakkur. Fa innahu la yudraku la bil afkar wala bil absar. Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa digapai oleh pemikiran kita. Sudah disebutkan di dalam pembahasan kita barakallahu fikum tadi malam, bahwa Allah Maha terpuji dan Dia mensifatnya, dan Dia sebagaimana yang Dia sifati dirinya, wa fauqa, dan di atas segala apa yang disifati oleh makhluknya. Taruhlah kita mengambil sifat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Wah, kita sifati begini-begini. Allah Azza wa Jalla di atas itu semua. Tidak akan bisa digapai. Barakallahu fikum. Kata beliau, karena zat Allah itu bukan tempat tafakkur, berfikir. Karena tidak akan bisa dicapai oleh pemikiran dan tidak akan bisa digapai oleh penglihatan. La tudrikuhul absar. Tidak bisa dicapai. Wa yura fil akhirah. Benar. Kelak di akhirat Allah Azza wa Jalla akan dilihat. Lakin ma yudraku. Dia bisa dilihat di akhirat. Tetapi tidak bisa diliputi oleh pengetahuan kita. Bagaimana? Itulah zat yang maha segala-galanya. Kalau kita melihat misalkan Pak RT bisa, oh rambutnya begini, hidungnya begini, tangannya begini, kakinya, pakaiannya, semuanya bisa. Ya? Barakallahu fikum, itu mampu kita idrak. Kita lihat. Tapi Rabbuna subhanahu wa ta'ala akan bisa dilihat kelak pada hari kiamat, namun tidak akan pernah bisa untuk digapai oleh pengetahuan kita. Berarti apa yang ada kalau demikian? Ketika Allah berbicara maha ini, maha itu, maha-maha segala-galanya, berarti yang ada adalah barakallahu fikum taslim wa maudhi'u iman. Yang ada adalah memasrahkan diri, pasrah, menerima. Keberikutnya, keimanan, barakallahu fikum, akan beliau sebutkan. Allah Azza wa Jalla dilihat kelak pada hari kiamat. Tetapi, ma yudraku wa la yuhituna bihi ilma. Tidak bisa dibagapai oleh pengetahuan. Mereka tidak mampu untuk meliputinya dengan ilmunya tentang Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kan, di antara penyebab kebinasaannya kaum Jahmiyah, karena berfikir tentang zat Allah. Bagaimana caranya berpikir? Melakukan kias. Kias antara Allah dengan makhluk. Kias antara makhluk dengan Allah. Barakallahu fikum. Kata beliau, idza kana hadza halullah tabaraka wa ta'ala wa hadhihi sifatuhu la tudrikuhu al-absar wa in ra'athu fil akhirati la tudrikuhu wa la tudrikuhu al-uqulu kaifa tufakkir fihi. Kata beliau, kalau demikian kondisinya Rabbuna subhanahu wa ta'ala, begitu juga sifatnya yang tidak bisa digapai oleh penglihatan, walaupun penglihatan kelak akan bisa melihatnya di akhirat, tidak bisa digapai oleh akal juga, bagaimana Anda berpikir tentang Allah? Bagaimana engkau berpikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti, ayat-ayat yang kita jumpai di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Ayat-ayat yang kita temukan di dalam Al-Quran tidak menyuruh untuk berpikir tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah mengajak kita untuk mengkaji, mendalami, berpikir tentang makhlukatillah. Makhluk Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Wa qad hassana Allahu ala tadabburi fil ayatil kauniyah wa fil ayatil syar'iyah al-munazzalah minhu subhanahu wa ta'ala. Allah telah menganjurkan kita untuk bertadabbur. Bertadabbur terhadap ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam ini. Betapa banyak panggilan Allah untuk melihat bagaimana unta diciptakan, gunung ditinggikan atau didirikan, barakallahu fikum, langit dibangun tanpa tiang, kemudian bumi dihamparkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengajak kita untuk berpikir bagaimana penciptaan kuda, ya, yang bisa lari dengan terengas-engas, ya, kelelat dengan suara, barakallahu fikum. Ini Allah menganjurkan kita untuk berpikir tentang ayat-ayatnya. Kedua, berpikir tadabbur tentang ayat-ayat syar'iyah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Allah Azza wa Jalla berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi ulil albab. Siapa ulul albab? Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di saat berdirinya mereka, dalam kondisi duduk atau berbaring di atas lambung mereka. Berikutnya ulul albab, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang-orang yang berfikir terhadap ciptaan Allah langit-langit dan bumi, lalu setelah itu dia menyimpulkan, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tiadalah engkau menciptakan ini dalam keadaan sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kata beliau, hafizahullah, ulul albab, yang kondisi mereka itu adalah seperti di dalam ayat. Ini sifatnya mereka, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka bersaksi kepada Allah bahwa dialah sang pencipta alam ini, pencipta segala-galanya. Wa munazzimuh wa mudabbiruh ala ahsan wujud wa ahsani khalq wa ahsani tanzim. Allah menciptakan pada kondisi terbaik. Ya. Allahu Azza wa Jalla mengaturnya dalam kondisi terbaik aturan, terbaik penciptaan, dan terbaik tanzim. Ya, aturan-aturan juga barakallahu fikum maknanya. Kata beliau, ini dia medan. Ini dia lapangan berfikir. Adapun zat Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada peluang untuk berfikir padanya. Dan tidak pula maudhi'an litafakkur. Bukan tempat untuk mengolah pikiran barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, karena berfikir tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, menjatuhkan, menggiring mereka, membawa mereka untuk mengatakan lima. Wa kaifa. Lima khalaqa kadha. Kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan itu? Ala wajhin. Wa limadha fa'ala kadha. Wa limadha. Terus. Kenapa, kenapa, kenapa Allah berbuat sampai terkait dengan perbuatan Allah ditanya kenapa? Ya. Pertanyaan ini muncul karena kesalahan tadi. Dia salah berpikir. Menggunakan akal berpikir tentang ciptaannya, tetapi dia berpikir tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau barakallahu fikum, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia Allah tidak akan ditanya apa yang diperbuatnya. Namun merekalah yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seseorang bertanya, kenapa Allah menciptakan ini tidak itu? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbuat begini, tidak begitu. Kaifa khalaqa kadha walam walima fa'ala kadha. Kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah berbuat demikian? Muncul pertanyaan ini barakallahu fikum. Maka kata beliau, ini bukan tempat maudi'u tasa'ul. Ini bukan tempat bertanya. Namun ini merupakan tempat taslim, memasrahkan diri, dan tempat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak boleh kita istibsarat, wastibhamat, wasyukuk, wa'auham. Ya, minta penafsiran wajli, kenapa? Ya. Ketika berbicara tentang lafaz Allah Azza wa Jalla, semuanya dibicarakan. Ya. Sampai kemudian mengajak muridnya merenung tentang Rabb subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga muncul keraguan-raguan. Kalau sudah muncul keraguan-raguan akan berakibat ta'til. Saya ragu. Allah itu ada apa tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan barakallahu fikum, wa tarakul athar, kalimat wa tarakul athar. Kata beliau, hadzal kalam yuridul bihil mu'attilatu minal jami wal mu'tazilah alladzina tarakul kitaba was sunnah. Yuridu bil athar al kitab was sunnah. Mereka meninggalkan athar. Ya, setelah melakukan kias, mereka meninggalkan athar. Ya, yang dimaksud dengan athar di sini, mereka meninggalkan Al-Quran dan mereka meninggalkan as-sunnah. Fawadu'ul qiyasah. Mereka meletakkan kias-kias bagaimana yang dimaksud. Yaqisuna al-makhluqa alal khaliq. Mereka mengkiaskan makhluk kepada al-khaliq, yaitu Allah. Ya. Makhluk itu punya sifat marah. Allah Azza wa Jalla ketika berbicara tentang yantaqimun, Allah menghukum, Allah marah, mereka enggak nerima. Loh, pada makhluk itu marah itu adalah sebuah kekurangan menurut mereka, ghilyan. Jadi membaranya, ghilyan yaitu apa? Terbakarnya, kemudian apa? Kalau air kemudian dimasak, kemudian matang apa Ustaz? Mendidih, subhanallah. Mendidihnya darah naik ke otak sampai kemudian tidak kuat, muncul marah. Allah Maha Suci. Jadi dikiaskan dulu. Berbicara tentang konsep pada makhluk untuk berbicara tentang Allah Azza wa Jalla. Manusia marah makhluk, kemudian Allah punya sifat al-ghadab. Oh, enggak. Dinafikan, ditolak Allah punya sifat marah. Karena tadi hasil pengkiasan. Juga demikian wal khaliqu 'alal makhluq. Melakukan pengkiasan Allah atas makhluk. Allah punya sifat ar-Rahman, kasih sayang. Manusia, makhluk yang lain punya sifat kasih sayang. Ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, semestinya kan konsep kaidah berbicara tentang Allah ya dengan kaidahnya. Apa itu? Beriman dengan apa yang dia namakan dirinya dan apa yang dia sifati dirinya. Beriman dengan apa yang Rasulullah namakan dan sifati Allah Azza wa Jalla, kan begitu semestinya. Tapi tidak. Dia mengkiaskan Allah Azza wa Jalla dengan al-makhluk. Manusia itu penyayang. Penyayang itu hasil sebuah wadi, korek, ditafsirkan, didefinisikan. Allah Maha Suci dari itu. Allah tidak memiliki sifat ar-Rahman. Ditolak. Karena hasil pengkiasan itu barakallahu fikum. Dalam upaya mengkiaskan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan Allah, sesungguhnya yushabbihunallah bil makhluki. Mereka terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Berbicara tentang kaidah Allah, berbicara tentang Allah dengan konsep makhluk, itu sudah terjatuh di dalam menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk barakallahu fikum. Ini kaum Jahmiyah. Wal Mu'tazilah yakul, di sisi yang lain kata beliau, kaum Mu'tazilah mengatakan yajibu alaihi ayyaf'ala kadha, wajib, wajib bagi Allah untuk berbuat demikian. Wajib bagi Allah untuk memasukkan al-usat, pelaku dosa, ke dalam neraka. Tidak wajib mengeluarkan mereka dari dalam neraka selama-lamanya. Wajib. Wa yajib alaihi ayudkhilal muti'ina al jannah. Mu'tazilah mengatakan wajib atas Allah untuk memasukkan orang-orang taat ke dalam surga. Allahu Akbar. Kata beliau, ini adalah sebuah celaan kepada Allah. Akal-akal mereka kotor, rusak, sampai kemudian menggiring mereka kepada kesesatan semacam ini. Menolak sifat-sifat Allah, menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, sampai kemudian menghakimi kemauan dan kehendak Allah, serta menghakimi perbuatan-perbuatan Allah. Kan kalau bahasa maaf-maaf kasarnya ini kurang ajar. Ya, kalau bahasa kasarnya kurang ajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai berbicara tentang perbuatan Allah. Allah wajib demikian. Allah wajib melakukan demikian. Allah wajib untuk tidak mengeluarkan dia dari dalam neraka. Begitu seterusnya. Barakallahu fikum. Mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tapi mu'attilatun lissifat. Musyabbihatun fi af'alillah. Dia menyerupakan perbuatan Allah itu dengan perbuatan makhluk. Wajib kamu, wajib demikian, wajib atas engkau, wajib gini. Ini kan makhluk yang punya untuk dihukumi wajib atasnya. Adapun hak Allah, Allah berkehendak, Allah punya kemauan, Allah punya keinginan untuk berbuat apa saja. Fa'alun lima yuri. Dia Allah Azza wa Jalla berbuat apa saja yang dimaukan. Kaum Mu'tazilah terjatuh dalam menolak sifat. Menyerupakan Allah dalam perbuatan. Menyerupakan dalam perbuatan-perbuatan Allah. Sehingga mereka menghimpun di antara dua kejahatan. Kejahatan menolak sifat Allah Azza wa Jalla dan kejahatan menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan waqasuddin ala ra'yihim. Mereka mengkiaskan agama dengan ra'yu mereka. Agama itu bukan kias. Tapi agama itu adalah at-taslim. Sikap memasrahkan diri. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memiliki al-istislam. Dulu kan ngeyel. Orang baru kecil kok ingusan. Baru belajar. Ya. Terus tidak tahu apa-apa. Cuma pintar ngomong aja. Ngeyel kan? Tapi setelah Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah. Tidak ada yang keluar. Naam dalil sami'na. Wa ata'na. Itu yang ada. Barakallahu fikum. Tentu ini adalah sebuah nikmat di dalam hidup. Yang harus kita jaga dan lindungi. Rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Kemudian terakhir beliau menjelaskan barakallahu fikum. Kekafiran Jahmiyah. Mayoritas ulama us-sunnah telah mengkafirkan mereka. Bahkan al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan. Inni la'astajhil. Man la yukafiruhum illa man la ya'rifu kufrahum. Aku menganggap bodoh, sangat-sangat jahil orang yang tidak mengkafirkan mereka. Mengkafirkan kaum Jahmiyah. Kecuali orang yang tidak mengenal mereka barakallahu fikum. Ini ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Begitu sikapnya terhadap kerasnya Imamul Bukhari, kita masih ingatkan pada peristiwa yang telah lewat bagaimana ahlul bid'ah barakallahu fikum melakukan tipu daya, bermain dengan cara menabrakkan ulama ahlus sunnah dengan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Dalam kisah barakallahu fikum, guru beliau Imamul Bukhari bersama guru beliau barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah az-zuhli hafizani wa hafizakumullah, ahlul bid'ah memanfaatkan kesempatan untuk memukul ahlus sunnah dengan ahlus sunnah. Ini metode lama yang harus barakallahu fikum kita ketahui. Padahal ketegasan al-imam al-Bukhari rahimahullah terhadap apa yang ditudingkan itu termaktub, tertulis rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum, sekarang al-imam al-Bukhari meragukan keilmuan seseorang yang tidak mengkafirkan Jahmiyah, kecuali orang yang memang tidak mengenal mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentu kata beliau, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, menukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa beliau barakallahu fikum mengkafirkan kaum Jahmiyah ala wajhil umum, secara umum mengkafirkan. Al-Imam Al-Ahmad rahimahullah mengkafirkan sebagian mereka yang telah tegak atasnya hujah dengan kekafiran mereka. Sudah sampai kepadanya hujah, dituding Anda kafir. Ya, maksudnya apa? Harus kita bedakan wahai ahlus sunnati wal jamaah antara hukum yang bersifat umum dengan hukum yang bersifat khusus. Kalau seseorang mengatakan, misalkan barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Misalkan. Nah, ini hukuman yang bersifat umum. Salah dan keliru. Kalau sifat umum ini dibawa kepada khusus, ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, anta kafir. Oh, enggak. Buktinya, imam itu mengatakan demikian. Salah dan keliru. Harus dibedakan antara hukum yang bersifat umum dengan hukum yang bersifat khusus. Kalau sudah kaitannya dengan a'yan, individu orang, syaratnya luar biasa. Mau mengatakan dia mubtadi atau mengatakan dia kafir, syaratnya itu adalah sangat-sangat banyak. Jadi hukum ta'yin secara khusus itu, atau menuding seseorang dia kafir atau mubtadi, punya syarat-syarat barakallahu fikum. Berbeda dengan kita mengatakan siapa yang mengatakan demikian kafir, siapa yang bersikap demikian mubtadi undal, misalkan. Siapa saja. Tidak boleh kemudian kaidah umum ini kita bawa kepada kaidah khusus nanti. Kita lihat ada orang melakukan hanta mubtadi. Ini ucapan al-imam salah. Keliru barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, membedakan antara hukum yang bersifat umum dan hukum yang bersifat khusus, disinilah berdirinya ulama'u ahli sunnati wal jamaah untuk mengatakan bahwa kebodohan itu bagian dari uzur. Kalau orangnya tidak tahu, cuma ikut-ikutan saja, maka tidak bisa kita katakan dia sebagai seperti hukum tokohnya dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. maka beliau menjelaskan barakallahu fikum, fahuna aqulu hadzal kalam li alla yu'khadzul kalamu ala itlaqihi innama bihadzat tafsil. Ya, di sini saya ucapkan kalimat seperti ini, kata beliau, agar jangan diambil hukum itu secara mutlak, ya, secara menyeluruh, tetapi harus dengan rincian ini. Yang difonis kafir adalah yang tegak padanya hujah, bukan orang jahil. Tapi kalau dia adalah orang jahil, belum sampai kepadanya hujah, maka tidak bisa dihukumi dia sebagai kafir, walaupun dia mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.